Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdih, hamdan kathiran tayyiban nafi'an mubarakan fih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah, sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sahibis syafa'ah, wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Jinabal kurama, habaiban al-fudala, wa masyayikhun al-a'izza, wa bimuqaddamihim fadilatil habib Ahmad Fikri bin Mustafa Maula Aidid, fadilatil habib Alwi Maula Aidid, bersama para habaib yang alhamdulillah Allah hadirkan beliau-beliau yang mulia di majlis mulia malam hari ini. Mata'anallah biduli hayatihim wa nafa'anallah bi'ulumihim wa adamallah karamahum fid dini wa dunya wal akhirah. Para kiai, ibu-ibu nyai, masyayikh, asatid, para sesepuh dan bini sepuh yang ditaklimkan, pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya, forum komunikasi pimpinan kecamatan, Bapak Kapolsek, Bapak Danramil bersama seluruh anggota yang hadir, kepala desa, para perangkat desa dan tokoh-tokoh masyarakat yang kita hormati, para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadirin hadirat. Satu ketika Rasulullah sedang mengajar ngaji kepada para sahabat, tiba-tiba ada seorang badui itu orang kampung, ya koyok ngono iku. Di tengah-tengah Rasulullah sedang memberikan taujihat, memberikan wejangan, tiba-tiba nih orang badui bertanya dengan lantang, "Ya Muhammad, mata sa'ah?" Wahai Muhammad, kapan kiamat terjadi? Kiamat ditakokno. Kanjeng Nabi diem, enggak menjawab pertanyaan orang Badui tadi, tapi Kanjeng Nabi melanjutkan nasihat-nasihatnya. Ini orang Badui nanya lagi untuk yang kedua kali, "Ya Muhammad, mata sa'ah?" Wahai Muhammad, kiamat itu kapan? Kanjeng Nabi enggak jawab, melanjutkan petuah-petuahnya. Sampai tiga kali ini orang Badui nanya, "Bawanter, ya Muhammad, mata sa'ah?" Wahai Muhammad, kiamat itu kapan? Akhirnya Kanjeng Nabi senyum dan balik bertanya kepada orang Badui tadi, "Ma'adattalaha, kamu kok nanya kiamat itu kapan? Emang apa yang sudah kamu persiapkan untuk menghadapi datangnya kiamat? Kon kok takon kiamat kapan nih lo? Sangumu apa gawe ngadepi kiamat?" Akhirnya orang Badui tadi jawab, "Ma'adattu laha syai'an ghaira anni uhibbuka ya Muhammad." Aku enggak punya modal apa-apa, enggak punya bekal apa-apa untuk menghadapi kiamat, kecuali aku mencintaimu wahai Muhammad. Kemudian Rasulullah bersabda sambil beliau tersenyum indah, "Anta ma'aman ahbabta." Kamu akan dikumpulkan bersama dengan orang yang kamu cintai. Kalau kamu cinta aku, maka besok di akhirat kamu juga akan dikumpulkan bersama aku. Allahumma sholli ala Muhammad. Lan niki kula takon jenengan jawab, sing rawuh ten mriki niki cinta kalih Kanjeng Nabi napa mboten? Oke. Boleh-boleh saja jenengan cinta datang Kanjeng Nabi, sah-sah saja jenengan ngaku cinta datang Kanjeng Nabi. Sampun mboten usah bingung nata lenggah, kula mboten usah lenggah. Nyuwun pangapunten, sebelah kula para habib, para kiai. Nek kula metingkring no kene iki jenenge wong ra duwe tata krama. Pun dipundhut mawon kursine, nggih geser ke belakang nggih. Nyuwun pangapunten. Insyaallah kula tasik kuat. Ya, apalagi saya lihat kebanyakan jamaahnya ibu-ibu, dan saya tahu persis ibu-ibu itu lebih seneng dengan laki-laki yang tahan berdiri. Kula wangsuli jenengan sedaya cinta datang Kanjeng Nabi napa mboten? Boleh. Cuman persoalane, apakah Kanjeng Nabi yo cinta datang panjenengan? Jenengan boleh mengaku cinta pada Rasulullah, cuman persoalannya apakah Rasulullah mengakui cinta jenengan? Jenengan boleh cinta kepada Rasulullah, tapi pertanyaannya apakah Rasulullah juga cinta datang jenengan? Padha karo ngeten lho. Jenengan kenal Presiden Republik Indonesia saat ini? Ngertos nggih? Namine sinten? Nggih, umume Pak Jokowi, Insinyur Haji Joko Widodo. Kula yakin jenengan sedaya kenal. Cuma persoalane, ha Pak Presidene kenal jenengan napa mboten? Jenengan ngaku cinta kepada Rasulullah, jangan-jangan cinta jenengan cinta palsu. Kalau memang penjenengan mengaku cinta kepada Rasulullah, harus dibuktikan. Karena cinta tanpa pembuktian adalah bohong. Untuk membuktikan kecintaan kepada Rasulullah, syarat utamanya adalah ittiba' li sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Man idda'a hubban nabi bi ghairi itba'i sunnatihi fahuwa kadzdzabun. Siapa yang mengaku cinta kepada Nabi tanpa mau mengikuti sunnah-sunnah Nabi, tanpa mau menjalani sunnah-sunnah Nabi, maka pengakuan cintanya kepada Nabi adalah dusta. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Nek mumuni Allah kaya wong sambat kakean utang ngono kok. Katakan wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah maka ikutilah aku. Fattabi'uni, redaksi Qur'annya begitu, bukan fa'ahibbuni maka cintailah aku, enggak, tapi fattabi'uni maka ikutilah aku. Kenapa disebutkan ittiba' bukan mahabbah? Kenapa yang disebut mengikuti bukan mencintai? Karena ittiba' huwa samratul mahabbah. Kamu nggak ngerti ya wes, pokoknya mantuk-mantuk ong ini aku cek lego. Karena mengikuti itu adalah buah dari rasa cinta. Cinta tanpa mengikuti adalah dusta. Mengikuti tanpa cinta terasa hampa. Loh, nggak kata-kata ini ki gak gampang, makanya larang. Nek kepengin murah ya ojo ngundang aku. Yo medinmu dhewe iku kongkonan ceramah. Yang diikuti apanya? Terutama sekali akhlaknya. Karena Rasulullah sendiri menyatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah hanyalah, pakai adat hasr innama, alah-alah tak terang no yo tetap gak paham, untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Karena sekarang ini lagi musim, orang itu asal pakaiannya udah kayak orang Arab, terus pokoknya jubahan sirai diubel-ubel gombal mbek nggawa tasbih kabeh-kabeh, wong tasbih iku kelopo direntengi. Ngono iku rumangsane wis kaya Kanjeng Nabi. Engko dhisik lek perkara jubahan sorbanan, Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu Gosok barang. Iku ya jubahan, ya sorbanan. Wong jubah sorban niku pakaiane wong Arab. Nek Habib niki jubahan sorbanan, pantes. Nek model-model niku ngaret jubahan. Saya jenggoten, jenggot kan sunnah. Saya pakai baju koko, baju takwa. Saya pakai surban, ini kan sunnah semua. Iya, bisa yang melebu suarga ya jenggote, jubahe, surbane. Nek kelakuanmu kok ya Abu Jahal, awakmu ya panggah nang neraka. Amarga bajumu baju takwa lho, bajune kuwi sing mlebu swarga. Ngapunten ngapunten, mbok klambimu klambi adat Jawa, klambi batik biasa, klambi model ngene-ngene iki. Tapi lesanmu menyenandungkan solawat, mendoakan, mengagungkan, mentakzim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu tumus tekan hatimu, itu jauh lebih mulia timbangannya kue jubahan tapi misah misuh. Kalungan sorban kewedi neng Paham napa mboten? Paham napa mboten? Nah, mangke tak sambung nang buri. Nyambung kok alon-alon bisa. Wajib hukumnya. Meringati Maulid Nabi ini sekarang wajib hukumnya. Kenapa? Kalau enggak ada Rasulullah, kita semua enggak ada. Dalam sebuah hadis qudsi Allah menyatakan, laulaka laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Andaikan bukan karena engkau wahai Muhammad, jagat raya semesta ini tidak aku ciptakan. Umpama gak mergo Kanjeng Nabi, Allah gak gawe apa-apa. Allah gak gawe donya nek gak mergo Kanjeng Nabi. Allah gak gawe srengenge, gak gawe rembulan, gak gawe bintang lek gak mergo Kanjeng Nabi. Langit bumi gak kira digawe Gusti Allah lek gak mergo Kanjeng Nabi. Allah gak gawe neraka, gak gawe swarga lek gak mergo Kanjeng Nabi. Allah gak gawe kabeh makhluk lek gak mergo Kanjeng Nabi. Jadi andaikan bukan karena Rasulullah, jagat raya semesta ini tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya wes padha meneng nih. Mulane memperingati Maulid Nabi ini enggak harus hanya pada bulan Rabiul Awal saja, setiap saat, setiap hari. Untuk apa? Ya untuk menanamkan kecintaan kepada Rasulullah, agar kita lebih bisa meneladani Rasulullah fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi, dalam seluruh aspek kehidupan. Lah sakniki kan usum Maulid bid'ah, peringatan haul bid'ah, sholawatan gawe rebana bid'ah, ziarah kubur bid'ah, manaqib bid'ah. Ini tujuannya apa? Agar umat Islam lupa dengan sejarah. Tujuannya agar umat Islam ini lupa dengan sejarah, kemudian agar umat Islam jauh dari Rasulullah, jauh dari para ulama. Mungkin lewis umat ini aduh toko ulama, aduh toko ajaran-ajarannya Kanjeng Nabi, mudah dipecah belah. Yang mudah dihancurkan pakai narkoba, pakai teknologi-teknologi canggih yang merusak, yang sekarang Anda semua pegang namanya setan gepeng. Kalau soal HP ini memang Indonesia gila. Indonesia ini jumlah penduduknya saat ini kurang lebih 265 juta jiwa. HP yang sudah laku di Indonesia 478 juta. Berarti wong sijine kel piro? Mangkane soal HP ku sampean saiki bedakno antarane kiai ambek gak kiai, angel. Lek kiai biyen tangan dilebokno sak, tarik metu ngelewer tasbih. Kiai biyen jadi tangan mlebu sak anu ditarik sret ngelewer metu tasbih. Nek kiai saiki tangan mlebu sak ditarik metu apa? Heeh. Mangkane kabare ya, kabare Indonesia ini demit iki lho nggowo HP. Nang Indonesia ini demit iki nggowo HP. Jadi pernah ada kasus tengah malam di atas kuburan itu ada perempuan pakai pakaian putih-putih didekati sama penjaga makam. Ya kendel wong penjaga makam. Iku wong tasundel bolong. Akhirnya dicidhi, ternyata wong. Alhamdulillah tibae wong. Disopo ambek penjaga makam. Mbak, lapo sampean bengi-bengi nang kuburan? Dia jawab, aku weanan ambek kancaku kok, Pak. Weanan yo weanan, Mbak, tapi ojo nang dukur kuburan ngene. Apa jawab dia? Ya apa sih, Pak, wong ancene nduk jero gak ono sinyal, aku yo munggah. Tibae demit sundel bolong. Sundel bolong iki nggowo HP nang Indonesia. Makane ibu sampean lek duwe anak perawan, ketoke gak tau metu teko omah nang jero kamar. Ojo kesusu mbok anggap api. Kadang-kadang nduk jero kamar iku video callan ambek gendakane. Indonesia ini banyak diiri oleh negara-negara lain. Kenapa? Wah, Indonesia ini negara yang kaya raya. Sampai dijuluki Zamrud Khatul Istiwa. Nek ilatmu ya katulistiwa. Ante ngomong Khatul Istiwa, angel ya wis katulistiwa. Nah, kan guyu katule mau. Siapa bilang emas paling banyak di Timur Tengah? Salah. Emas terbanyak di dunia ini ada di bumi Indonesia. Sama ndak ceritani. Ndek nggone Freeport Tembagapura. Setiap hari yang ditambang emas itu 124 ribu ton tiap hari. Wis percaya sampean gak tau merono kok. 124 ribu ton setiap hari, kemudian dicuci pakai air raksa. Air raksanya yang di sana itu luasnya 2 kali bendungan Karangkates. Kata siapa kandungan minyak terbesar di Timur Tengah? Salah. Kandungan minyak terbesar ada di Indonesia. Semua jenis tambang ada di Indonesia. Lah, orang-orang sana itu mau menghancurkan Indonesia dengan cara penduduknya dijintesin. Gak mungkin. Ada hukum internasional. Ambian mana wong Indonesia ku hebat-hebat. Gak geme-geme, gak sembarangan wong Indonesia. Mercon dipangan kok. No. Lah ono sih nasi bebek sambal mercon. Dipangan ambek wong Indonesia. Ono bakso granat. Wong luar negeri ambek granat iki wedi. Nang kene digarpu, cubles gak garpu, diiris-iris, diemplok. Malah ono bakso rudal. Wong Indonesia rudal lho dipangan. Ya Allah, tongseng doyan. Malah wong dampet iki doyan molen. Lho Surabaya ku ono rawon setan. Soto gendruwo. Webat deh. Mangkane carane ya apa? Ya iku mau carane. Sesama umat Islam diadu. Karena Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam. Maulid dibid'ahkan, yasinan dibid'ahkan, manaqib dibid'ahkan. Agar umat jauh dari ulama. Kalau umat sudah jauh dari ulama, kan dadine rusak. Enggak ana sing bimbing. Kan yang bisa membimbing umat itu para ulama, karena para ulama lah yang mempunyai jiwa angon. Maka kalau Sunan Kalijaga diungkapkan dalam satu tembang lirik-lirik itu, para ulama, para kiai itu cah angon, iso angon nggone umat. Namanya angon itu mesti manggone nang burine sing dingon. Kaya angon wedhus misalnya, ndi mau wedhuse mau. Angon wedhuse mesti manggone nang burine wedhuse. Atek wedhuse mlakune wis bener, ya wis ditutno ae. Tapi lek mlehar-mlehar, blakrak-blakrak. Keliru mlakumu. Lah ini angon. Tapi lek mlakune wis bener, ditutno. Nduk burine wedhuse. Lek nang ngarepe yo duduk angon, blantik. Nek gelem gak gelem wedhus tarik seret pokoke cancang gulune. Ayo manut agak, manut agak. Makanya zaman nek milih pemimpin iku milih pemimpin sing iso angon. Aja milih pemimpin blantik, ketekek gulumu. Ya, pemimpin blantik iku ya apa? Pakai duit 50.000, 100.000, tapi pilihin aku iku blantik. Tak dumi 100.000, 100.000, 100.000, tapi kok coblosen aku, pilihin aku, iku blantik. Ayah aku takon, belantik iku kepengin rugi tak kepengin bati? Pancingane 100.000 iku, tapi kok akhirnya kon disuwereti gulumu ketekek. Iki pelajaran, Malang wis kena kabeh wisan. Afwan beb, iki fakta soalnya. Resik Malang wisan. Mosok sak kota kok DPR 45 kok. Sing kena 41. Sing gak kena mek papat. Iku gak perkara apik, gak wayah rapat, gak teko, gak melu tanda tangan. Coba melu tanda tangan yo resik kok. Di sini-sini wong Malang. Salahmu blantik kon pilih. Allahumma shalli ala Muhammad. Wes. Lah. Iya. Lah karena iya iya. Kono gak melu ngundang kok cerewet sih. Nyumbang piro? Karena misi utama diutusnya Rasulullah adalah untuk menyempurnakan akhlak agar manusia ini menjadi baik. Sadari Bapak Ibu, hidup ini hanya untuk berbuat baik. Maka semua ucapan kita harus baik, semua perkataan kita harus baik, prasangka kita harus, pikiran-pikiran kita harus, hati kita harus, perilaku kita harus, dan itu harus kita lakukan dengan cara yang baik. Ada tugas amar ma'ruf nahi mungkar, memerintah kebaikan, mencegah kemungkaran. Semuanya harus dengan cara yang baik. Memerintah kebaikan harus dengan cara yang baik, mencegah kemungkaran harus dengan cara yang baik. Amar ma'ruf harus bil ma'ruf, nahi mungkar harus bil ma'ruf. Jangan mencegah kemungkaran dengan kemungkaran, jangan mencegah kemungkaran dengan cara yang mungkar, karena itu pasti akan menimbulkan kemungkaran baru yang lebih besar. Jadi amar ma'ruf harus bil ma'ruf, nahi mungkar harus bil ma'ruf. Kanjeng Nabi itu pak lenggah-lenggah tentang serambine masjid kali Sayyidina Umar. Saya enten wong mlebu masjid itu nyok nyok nyok nyok nyok nyok nyok nyok ngoyo nang pojokane masjid nang jeroi curr. Sayyidina Umar weruh langsung ngaduk cerekal, pedang dihunus seret, kurang ngajar yo. Ngoyoh nang jero masjid, tak ketok konoanmu. Akhirnya Kanjeng Nabi, "Kalla ya Umar. Umar, jok ngono lah apa ati kon kapakno. Ketok. Lah ngoyoh nang jero masjid, ama qulta li ya Rasulullah, man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadi. Bukankah engkau telah mengatakan kepadaku wahai Rasulullah, siapa di antara kalian yang melihat ada kemungkaran, rubah dengan tangan. Itu mungkar, kencing dalam masjid, ngoyoh nang jero masjid." Ale kesuwen. Sayyidina Umar iki modele ngono. Terus Kanjeng Nabi dawuh, "Umar, jangan mencegah kemungkaran pakai cara mungkar. Jangan menyelesaikan masalah dengan cara yang bermasalah. Nanti akan menimbulkan masalah baru." Rungokno. Ketok ya ketok Umar. Cuma wong iku sik gak ngerti sian. Iku wong Islam anyaran. Rumangsane masjid iku padha karo WC umum. Dene sik gak ro. Nomor loro, wong iku lho sik ngoyo. Ha nek kon ora-ora, engko wonge mlayu malah karat-karit tekan dindi uyuhe. Wis babahno dhisik, nek wis mari tuturono. Wong sik ngoyo kon gusak. Mlayu malah morat-marit tutuk dindi uyuhe. Mbok paham mbok enggak? Berarti kita diperintah untuk menjadi orang baik. Intine ngoten. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, kita semua ini dulu kan enggak ada. Sekarang ada. Sebentar lagi enggak ada. Ayo ayo cek gak ngantuk ya. Kita dulu enggak ada. Sekarang ada. Sebentar lagi. Saat ini masih ada di dunia karena diadakan oleh Yang Maha Ada. Yang sudah ada sebelum semuanya ada, bahkan sudah ada sebelum kata ada itu ada. Dia selalu ada walaupun semua yang ada sudah tidak ada, dan dia selalu ada meskipun kata ada sudah tidak ada. Ini gak gampang, makanya larang aja pantas wong rupanya nggak rego kok. Lokal karo internasional ya seje bro. Dia adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Saiki kula sampean nang donya. Sementara ke dunia ini melalui proses namanya kelahiran dalam bentuk bayi. Nah, bayi itu punya gaya yang sama. Bayinya siapapun, lahir dimanapun, gayanya pasti sama. Gaya pertama, bayi lahir itu telanjang. Bahasa Jepangnya wudo. Bahasa Inggrisnya the ote-ote. Gayane bayi lahir pertama wudo. Gak gawe apa-apa, gak nggawa apa-apa. Boleh dok ini tahu anak bayi wedok lahir langsung nganggai BH lah gak ada sih. Ini artinya simbol bahwa aslinya menungso itu gak duwe apa-apa, soalnya kewabeh kagungane Gusti Allah. Aslinya menungso gak duwe apa-apa. Lah ini sama saya kilik gak duwe apa-apa, ojo susah, berarti sama ini termasuk wong sing isih asli. Yang ngono ku aslimu, gak gablek apa-apa ngono iku. Asli. Yang kedua, gayane bayi lahir iku tangane nggegem. Nyekel-nyekel. Ka ono bayi lahir kok tangane mbegar karo ngaploki bidane ngono kan. Nggegem, nyekel-nyekel. Ini isyarah manusia itu punya karakter dasar seneng nyekel-nyekel, seneng gegem-gegem, seneng ngelumpuk-ngelumpukno. Bareng kok lek wis mati, tangane udar, ucul. Sing asale gegem, lepas. Lah kula sama niki termasuk wong endi iki desae jenenge? Sumbersari. Walaupun saiki wis gerang-gerang ini iki. Kan bekasnya bayi. Nggih mboten? Kuwabe sing teko ndok kene iki mantan bayi. Mulane karakter dasar bayi iku enggak bisa hilang. Watak-watake bayi iku sampai saiki isih digawa. Sehingga wong Jawa iku duwe kata-kata unik, gawan. Gawan bayi, wangel ilang-ilangane gawan bayi ku. Lek bayi ku tangane nyekel-nyekel, mangkane wong Sumbersari sampai saiki yo seneng nyekel-nyekel. Nyekel lingkungan, seneng nyekel desa, saking pengene nyekel desa sampai direwangi entek-entekan duit. Kadang yo moro nang dukun barang ngono. Kepengen iso nyekel lingkungan, nyekel desa, nyekel anak buah, nyekel wilayah, nyekel kekuasaan. Ngono. Lek gak iso yo nyekel bokong. Lah kula niku ngaji nang ndi ae mesti kawal banser, TNI, Polri ngawal. Ngono ku yo sik dicawekel sekel ambek rondo-rondo ngono iku. Aku yo gak kaget ngancane wonge duwe watak seneng nyekel-nyekel, seneng ngelumpuk-ngelumpukno. Sampai saiki wong Sumbersari yo seneng ngelumpukno duit, ngelumpukno tanah, ngelumpukno omah, nek gak duwe yo ngelumpukno anak. Engko lek wis mati, lho kuwabe sing dicekel sing dikelumpukno. Ucul lepas. Mangkane lek dipikir ya. Wong kate ucul ae lho. Kate lepas ae lho. Nek ngelumpukno taun-taunan, polae gak karuan. Mangkane wong sing seneng ngelumpuk-ngelumpukno donya iku jare Kanjeng Nabi, wong gak waras. Lho, wa yajma'ul mal man la aqlalah. Sing senengane ngelumpuk-ngelumpukno donya iku wong sing gak duwe akal. Cara sumber sari wong gendeng. Berarti sakmene akeh iki ketoke gendeng kabeh. Ya Allah. Wes. Lah terus lapo kula sampean kok diuripno nang donya iki? Padahal di dunia itu ya gak sak teruse. Di dunia ini gak selamanya, hanya sekejap kok. Sampan ya duwe dalil urip nang dunia ini mek koyok mampir ngombe. Mampir itu suwe tadi lu dilu adek mampirnya perlu ngombe tok tok wilu. Jadi gak sak teruse sampan nang alam dunia ini. Gusti Allah gaya alam yang wakeh, Allah menciptakan alam itu banyak, bukan cuma alam dunia. Ono alam azali, ono alam roh, ono alam rahim, ono alam dunia, ono alam barzakh, ono alam mahsyar, ono alam akhirat. Semua alam diciptakan Allah untuk manusia. Jadi zaman gak cuma didekek do alam dunia tok. Jadi kok dipindah alam, dipindah-pindah ngono. Lapo adek dipindah-pindah? Yo cek rada pengalaman. Masa urip kok cuma ngutek nduk sumber sari. Atik daerah nyelempit. Dipindah-pindah mek Gusti Allah. Kabeh wis tau ngrasakno, wis tau ngalami nang alam rahim, alam kandungan. Saiki nang alam donya. Engko terus ana maneh jenenge alam kubur. Nanti kepiring tau nggih? Mosok sampean gak kepingin dolen-dolen merono? Hah? Loh. Alam kubur iku ruwet jo. Rupane ndok kono penduduke wis akeh. Akeh alam kubur. Kapan-kapan to sampean nek merono lak ngerti? Para rasul sudah di sana semua. Nabi yang jumlahnya 124.000 semuanya udah di sana. Mbah-mbahe sampean wake wis ngendok kono. Karek sampean sing gorong, rencanane nyusul kapan? Lah terus nang donya iki dikongkon lapo? Ternyata Bapak Ibu, kula sampean nang donya iki cuma dikongkon api-apian amal. Dikongkon lomba api-apian amal. Wallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian wahai manusia, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Gusti Allah menika engkang nitahkan yoyo. Gusti Allah menika engkang nitahaken pejah lan gesang minangka kanggo nguji sliramu kabeh. He para menungsa, sapa wong sing luweh bagus amale? Hidup di dunia ini berlomba. Lomba api-apian amal. Lomba api-apian prestasi. Allahumma shalli ala Muhammad. Banyak orang yang terbedaya di dunia ini, tertipu di dunia ini, bukan mengejar prestasi, hanya mengejar profesi. Nun sewu. Banyak yang melupakan prestasi, hanya mengejar profesi. Karena memang banyak yang tertipu menilai kesuksesan itu dari profesi, padahal itu salah. Sukses bukan dari profesi, tapi sukses itu ukurannya adalah prestasi. Dan profesi itu hanya alat untuk meraih prestasi. Ngapunten. Kadang-kadang ibu-ibu, alhamdulillah anakku wis sukses kabeh, anak telu saiki wis dadi wong kabeh. Ancane ya gak ana sing dadi cempe. Sing barep ya dadi dokter. Adikne sing nomor loro iku dadi DPR. Sing ragil ruju iku dadi insinyur. Dadi eret tau wae. Rumangsane ngono iku sukses. Maaf. Anakmu dadi dokter, dadi DPR, dadi insinyur, itu kan cuma profesi, bukan prestasi. Jadi enggak bisa dijadikan tolak ukur kesuksesan. Profesi itu hanya alat untuk meraih prestasi. Apa prestasi itu? Prestasi itu adalah dekat dengan Allah, baik terhadap sesama, mengabdi untuk negeri, bermanfaat untuk umat dan masyarakat. Itu baru prestasi. Anakmu dadi dokter, dadi polisi, dadi TNI, dadi pegawai negeri, dadi ustadz, dadi pedagang, dadi pengusaha, dadi opo ae, itu cuma profesi, bukan prestasi. Wis ta lah, pangkate opo ae itu hanya profesi. Mulai pangkat sing paling ndek, wakil ketua RT. Lho kene gak ono. Lho kaya ono rek. Oh gak ono iku ya opo? Lah nek sak waktu-waktu ketua RT berhalangan, siapa yang menjalankan tugas ke RT-an? Kaya ono, menilai pilihan langsung sepasang calon ketua dan wakil RT ngono. Ketua RT itu kepala daerah tingkat 7. Loh, kepala daerah tingkat 1 itu gubernur. Kepala daerah tingkat 2 bupati. Kepala daerah tingkat 3 camat. Kepala daerah tingkat 4 kepala desa. Kepala daerah tingkat 5 kamituwo, kepala dusun. Kepala daerah tingkat 6 ketua RW. Jadi ketua RT itu kepala daerah tingkat 7. Kok diguyu sih? Gak ada bayarannya, ya pantes wong sing katane RT ku rugi terus. Ya Allah. Sampai dadi presiden sekalipun itu hanya profesi. Mulane meskipun wong biasa, wong-wong nek ngarani rakyat jelata kok jelalatan. Rakyat jelata, tapi keparek nang Allah, apik karo sak podo-podo, mengabdi untuk negeri, bermanfaat untuk masyarakat, itu jauh lebih berprestasi daripada pangkate dukur, donyane searat-arat, ilmune sundul langit, saking pintere sampai iso ngeraji entut. Ngeraji angin wis umum kok. Tapi adoh karo Gusti Allah, elek ambek sak podo-podo, gak ana pengabdiane untuk negeri. Gak ana manfaate untuk masyarakat. Ngono lho. Makanya saya bilang profesi itu cuma bungkus. Prestasi itulah isi. Aku takon jawaban. Bungkus karo isi penting di. Sing banter bungkus karo isi penting di. Padha pentinge. Diarani isi ya mergo ana bungkuse, Bro. Enggak cerdas blasmu. Bungkus ya penting, isi ya. Bungkus penting untuk menjaga penampilan. Isi penting karena menentukan nilai. Tapi pancen nek iso bungkuse apik, isine larang. Nek iso. Tapi timbangane bungkuse apik isine murah, atuan bungkuse elek isine larang. Bungkuse apik koper meling-meling, tapi isine katok teles. Ya tok bungkuse plastik resep tapi isine berlian. Isine duit. payu. Enggak duit palsu. Ngono lho. Pesta pernikahan semeriah apapun itu hanya bungkus. Isinya cinta, kasih sayang, pengertian, kesetiaan dan tanggung jawab. Lho apa artinya bikin pesta nikah meriah tapi nikahnya tanpa cinta, tanpa kasih sayang, tanpa kesetiaan, tanpa tanggung jawab? Hampa tahu. Wajahmu yang ganteng, tampan, keren, gentle, atletis, tinggi besar, gede dukur, kuning kulite sauntu-untune. Itu cuma bungkus. Isine akhlakmu. Demikian pula yang perempuan. Wajahmu yang ayu, kemerusu, cantik, menarik, keboy semlohai, aduhai, imut, yahud, bahenol, menomenol, semok, kembelenok, kemontok, kementek, mentek, kemolek, kinyis, kinyis, mingis, mingis, mentong, mentong, moblong, moblong, bahenol, denok, denok, debleng. Itu cuma bungkus. Isine kepribadianmu, kelakuanmu. Kayak apa sih pak, di bojo rupanya wayu, bodine wapi, tapi kelakuannya kaya mak lampir. Ya tuntunan nang pasar sapi, jolno pedet. Karuan. Halo? Halo? Rumah yang mewah, megah, itu cuma bungkus. Isine keluarga yang guyub, rukun, harmonis, bahagia. Apa artinya rumah kayak istana? Tapi isine tukaran, gegeran, pecoan, kerah. Iku dudu omah, kandang. Bukan rumah. Walaupun sederhana, kalau isinya keluarga yang ahli ibadah, ahli zikir, ahli sholawat, guyub, rukun, bahagia, itulah rumah tangga. Walaupun rumahnya enggak ada tangganya. Donyomu sakpira ae, bungkus. Isine ati sing tentrem. Donyomu searat-arat, duitmu tumpuk undung, nek atimu gak tentrem go apa. Iki penting dipikir, terutama kanggo sing melarat-melarat iku. Loh, rezeki iku bungkus. Isine barokah. Buku, kitab, apa wae bungkus iku. Isine pengetahuan, pengertian, wawasan. Saya ngoceh kayak gini, ngomong kayak gini, ceramah kayak gini, ini cuma bungkus. Isine kenyataan. Cocok tegak omongane karo kelakuane. Mangkane larangan isine. Duh, ya iya coba BH iku cuma bungkus. Ayo Mas, sampean milih bungkuse ta milih isine? Bungkuse lewarang 17 juta. Tapi isine kari tengeretok ngono. Kempir kiwir-kiwir. Ngelembreh. Gaya apa masih dibungkusi 17 juta ya tetep brosot ae. Ya mending bungkuse 10.000 oleh telu. Tapi isine kena gawe nyentelno kopiah. Wis dalan rungokno. Hoi. Hoi. Ngapunten, ngapunten. Rungokno. Kudu nguyuh ta yo anakmu. Jembek aku. Engket mau do selintas, selintas. Lakar ngono aja manggon tengah. Iki ngono sisan. Terus mana tak gai? Kayak buriku ini seragamnya pote-pote bungkus. Bungkus. Isinya ya ini mau solawatan. Dilokno lapo solawatan ada ngeplai terbang. Jawaban timbangan yang ngeplak indasmu. Lho iki Iki jenius lokal, kecerdasan dari para wali yang menyebarkan dan mensiarkan Islam di Nusantara ini. Jenius lokal, pengalian kon lek ngeplaki ndase bapakmu iku biadab jenenge. Lah cek gak ngeplaki ndase bapakmu dialihkan, ngeplaki rebana, ngeplaki terbang. Iki jenenge malah dadi beradab. Kon nek ngeplaki ndase kancamu iku biadab. Tapi lek dialihne ngeplaki terbang malah beradab. Padha ae sampeyan Bu nyelatu bojo iku biadab. Wong bojo sing ngetengi kono dicelot-celatu ku. Biadab iku jenenge. Lah mangkane cek dadi beradab dialihkan, nggo maca selawat, nggo yasinan, nggo tahlilan. Nek wis tahlil ya konsentrasi, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Atimu sing nyambung sing khudur, engko terjadi itminanul qalbi, ketentraman hati. Mulane ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan zikir kepada Allah hatimu menjadi tentrem. Jadi la ilaha illallah bungkus isine apa? Itminanul qalbi, ketentraman hati itu, sehingga ketika mengucapkan la ilaha illallah, Allah hadir dalam jiwamu. Zaman kate nglakoni elek, gak wani, ada Allah. Mau berbuat maksiat, gak berani, ada Allah. Enggak wong ibu-ibu wong zikir kok. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Karo bisiki kancane. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jarene bojone Mbak Ti katut wedoan yo. La ilaha illallah. Wedoan dise iku. La ilaha illallah. Mangkane pirang-pirang dino gak tau ketok lewat ngarepe omahku, wong biasane jam 4 sore mesti lewat ngarepe omahku. La ilaha illallah. Niki jenenge tahlil ganda campuran ya. Tahlilan campur rasan-rasan. Enten mboten sing ngoten niku? Ngono aku ngerti iki wonge teko kok. Pokoke wonge gawe kodhong rupane abang. Yo kodhongku abang, yo iku berarti kok. Mau ngombe ngenteni dikongkon botol ayo ngombe kok ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi prestasi itu nilai. Jangan salah. Hidup ini untuk berprestasi dan sukses itu karena prestasi. Bukan cuma profesi. Nah prestasi itu sesuai dengan profesi. Iya. Sehingga ibadah yang bernilai pahala tinggi sesuai profesi. Nah ibadahmu gak ceramah kaya aku ngene. Sing ganjarane akeh. Loh, guyumu kok gak enak ngono sing model. Pedagang ibadah yang bernilai jihad ya dagangno sing jujur, kulaan sakmene waran sakmene. Ngapek bathi sakmono waran, ngapek bathi sakmono. Biasane enggak kok tepak dinyange. Ya gak oleh wong kulaane gak oleh sakmono. Lah terus aku melu sapa? Aku tahu dikonaon. Ya melu bojomu, melu sapa? Ya Allah. Nek Pak Camat, Bupati, Gubernur, ibadah yo tanda tangan sampai stempel rata-rata cetok ngono iku. Ono proposal gawe masjid, gawe pesantren rata-rata cetok ngono iku. Nek kiai yo wiridan. Nunggih ya Habibu ya Nasir ya Wakilu ya Allah, ya Habibu ya Nasir ya Wakilu ya Allah. Ya ya sami'u ya basir ya sami'u ya basir ya sami'u ya basir engkok suwe-suwe ya ya dana ya dana ya dana ya dana ya dana ya dana Lah bangun masjid kentekan semen. Ya dana, ya dana, ya dana, ya dana. Ya dana, ya dana, dana. Ibadahe TNI pertahanan, ibadahe Polri keamanan. Ngono. Ibadahe kiai mulang ngaji. Kabeh berhak untuk mendapatkan surga. Sama ojo duwe anggapan nek surga itu monopoline para kiai. Urung karuan, anggapmu nek kiai terus mesti swarga. Kok sik? Pemane kiai sing tukang ceramah ngene iki angel mlebune swarga. Kok kelarangan? Lah iya lek kepengin murah, modenmu kongkonen ceramah. Mesti murah yo, wong modenmu dhewe. Ngono lho. Aja atek ngundang aku wong Bojonegoro kene iku yo gak cidok kok. Ambekan maneh yo ana levele kok yo. Lha kok nyoco ngundang aku nek rumoso kelarangan. Cuma lek gak ngundang aku yo gak kira sakmene akeh sing teko jamaah. Ngono lho. Enggak ya acara akbar, danane ya kudu akbar. Lek danamu titi, ya aja nggae acara gede, Bro. Wong jentik kok kepengin ngangkat salon puklek. Kok nek rumangsa jentik urusanmu ku opel lirung ya, tuk-tuk-tuk ngene lho. Iku nggarai ya. Loh. Loh sing tukang ceramah malah angel mlebune swarga. Lho kok iso? Lho wis dikhawatirno karo Kanjeng Nabi zaman akhir iki nggo. Katsirul khutaba, qalilul ulama. Akeh tukang-tukang pidato, tapi titik yang betul-betul ulama. Yen ngapunten. Mus pemane saiki kiai-kiai internet. Kiai-kiai YouTube, kiai-kiai media sosial. Ngapunten-ngapunten yo. Kadang-kadang ora patek kiai wis kadung diceluk kiai. Lha sing saiki mbok gandrungi model ngono iku to, ngantek sampean nglalekno kiaimu sing mulangi dasar-dasar agama, sing mulangi kon wudu, sing mulangi kon salat. Kowe iso nawaitul wudu alira pengil hadasil asghori. Kowe saiki mbok lalekno sing mulangi huruf hijaiyah mengenalkan baca tulis Al-Qur'an, saiki mbok lalekno. Paling ketemu mbiyen sing ngulang aku ngaji sik cilik kae. Aku mbiyen sik cilik sing ngulang ngaji ya wong ika. Terus sekarang kamu lupakan, kamu lebih mengidolakan karo sing mbok kenal nang gone media-media sosial. Kamu belum tahu kapasitas keilmuannya. Wong maneh gak tahu nang pesantren, gak tahu mondok, gak tahu belajar ilmu alat, gak tahu belajar nahwu sorob, usul fikih, mustalah hadis, mantek balaghah, gak tahu ngerti asbabun nuzul, gak tahu weruh sababul wurud. Ngawur syukur njeplak ae ngono. Sopo ngomong koyo sampean? Munggah rene kowe. Iya wancane. Tapi insya Allah aku nek dibukakno kitab kuning isih iso maca. Soale aku nopo pesantren yo nek 18 tahun yo ono. Mbok ngaji temenan mbok enggak tapi kan ya, tapi kan suwe. Nusa gagae kan no pesantren. Nusa elek-elek no pesantren iki sak apik-apike sing ora no pesantren kok. No. Aku yo tau mondok, goblok ndah tau mondok. Nyatane sing diundang aku ora kowe. Ayo. Lho ngono. Aku yate nerangno sing tukang ceramah tambah angel mlebu swarga. Soale wong tukang ceramah duwe penyakit gawan bayi mau. Males ngelakoni isi ceramahe. Duh, sehingga ketika Rasulullah Isra Mi'raj ono kisah yang sangat memilukan. Ada sekelompok kaum. Luk lambene ilate diguntingi dhewe. Tukradu alsinatuhum biqiradin minan nar. Kowe ngerti ngono kuwi? Ra ngira ngerti kan ora tau ngaji. aku kata ngomong cangkemmu kowe nek kaya iki dadine lho lesannya diguntingi sendiri pakai gunting dari neraka, habis berdarah-darah entek tumbuh lagi, digunting lagi berdarah-darah habis tumbuh lagi, diguntingi meneh berdarah-darah habis guntingi meneh. Rasulullah ngelihat itu gemeter, tanya ke malaikat Jibril, man hum ya Jibril, siapa mereka wahai Jibril? Apa jawab Jibril? Hum khutobaul fitnah, mereka itu adalah tukang-tukang pidato, tukang-tukang khutbah, tukang-tukang ceramah yang isinya menebar fitnah, menebar kebencian. Mulane sampean lek ngundang kiai, sampean kon ceramah terus mulih disangoni, iku duduk transportasi, duduk bisyara, itu uang kompensasi mlebu neraka. Mangkane yo sing akeh. Wis diwaneni mlebu neraka kompensasine titik, rugi, Bro. Ngono lho. Neng kok aja dianggepan terus nek polisi mlebune swarga angel. Salah, justru polisi ku gampang mlebune swarga. Polisi itu sering mengingatkan orang kepada Allah. Wong sing lali Gusti Allah malah eling Gusti Allah gara-gara polisi. Ya contohnya lain pas beda motor gak gaya helm ketok polisi lah, astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah, nyuwun selamat, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah, biasanya cangkemu lah misah misuh tuh. Ya begitu ketok polisi, astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, Allahu Akbar, auzubillahi minasyaitonirrajim, malah heling Gusti Allah. Nek kiai kadang-kadang ceramah gak enak sing diceramahi turun. Nah, wong turu kan lali nang Gusti Allah. Pemirsa jangan kemana-mana, saya lanjutkan setelah yang lewat berikut ini. Nyumbang piro sih? Ya Allah. Polisi saya itu hebat. Saya itu sering ngisi ngaji bareng sama polisi-polisi di Polres-Polres, nang Polda. Polisi saya itu hebat. Polisi Bojonegoro. Kate ngaji niku maca Asmaul Husna kabeh. Wapal. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus ya Salam ya Mukmin ya Muhaimin. Wapal mari ngono maca Yasin. Apal kabeh. Ya Allah, polisi Bojonegoro ya apal Yasin. Makane sampean numpak sepeda motor nang Bojonegoro ya, gak gawe helm. Ketok ana polisi razia, sampean wacano ayat kursi gak mempan. Lah wong polisi ini apal Yasin kok. Terus mbok wacano ayat kursi. Lah terus iya. Buat prestasi yang baik di dunia ini. Ayo, gawe cerita sing api. Urip nang donya iki judule kan gawe cerita. Hidup di dunia ini endingnya cerita. Ini sering saya sampaikan di mana-mana. Urip nang donya iki judule cerita. Sampeyan nek gak percaya tak buktekno. Wong iku lek isek melarat, seweneng nang barang. Seweneng ambek barang. Engko lek rada sugih titik, wis gak seneng barang, ganti seneng duit. Nah saya melarat, seneng barang. Makanya mau melarat itu mau mari gawa barang, gawa arit, gawa linggis, gawa karung, gawa tas kresek, gawa botol aqua, usung-usung barang senengan. Wis rontok sugih, wis gak seneng barang wisan. Ganti seneng apa? Duit. Bu. Jenengan nate nderek rombongan ziarah Wali Songo ta Wali Jawa Timur. Nate nggih? Rombongan ziarah numpak bis, ya mesti masuk numpak geledekan. Zaman tonton, yang melu-melu rombongan itu, wong sugih ambek wong melarat gayae lak seje. Nah, sing melarat itu senengane nggawa barang. Nggawa tremos, nggawa rantang. Nggawa sego bungkus, telo godhok, pisang goreng, ote-ote, brotang, broto nggawa barang. Nah, sing suge-suge males ngene, cukup nggawa duwe lek butuh apa-apa tuku. Makane titenono, apa rombongan-rombongane ana wong senengane brotang, broto nggawa barang. Iku ketara wong. Alah aja tek guyu wong ndekne ya tau ngalami ngono kok. Ngelih wis tambah soge. Wis gak seneng duit, ganti seneng kartu sing makili duit. Ya cek ATM. Lunga yo males, duit montol-montol cash ngene, ngribeti. Cukup nggo kartu. Nek perlu duit, gampang. Ya kartu ATM iku digesek, sret. Nek gak ngono yo didudulno nang mesine. Dun, mau didudul nontok ni so berobol metu duit. Ni aku jenenge ATM. Wong lanang yo duit ATM, alat tusuk manual. Iku yo podo ae mang. Apan didudul nontul? Besok berobol buh metu apa nih? Lagi sing tekan dok ini kan hasil dudulan ATM ni apa? Jadi nek isih melarat seneng barang, sugih titik gak seneng barang, ganti seneng duit. Tambah sugih duit wis gak seneng, ganti seneng kartu sing makili duit. Tambah sugih meneh wis gak seneng apa-apa, kari seneng cerita. Iko omahku gaene tahun 87. No iko tanahku biyen tukune cek murah biyen. Saiki tak dol meneh ya payu lek tikel 40. Wake sing ngenyang wisan. Nah, iko perusahaanku. Ngono kari seneng cerita. Aku biyen tau dinis ndok kene, tau dadi ngene. Ngono, mari ngono terus mati. Lah nanti lek gak mati. Lek wis mati, kari dadi cerita. Saiki ndok donya dadi apa ae? Lek wis mati ya dadi sapa ae? Presiden pertama Republik Indonesia niku sinten? Bung Karno. Webat. Bung Karno tokoh pergerakan, pahlawan nasional yang memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia. Jasanya besar untuk negeri ini. Ganteng, teng, teng, teng, teng, teng, teng, saking gantengnya. Saking gantengnya. Nek wong kene gak ono sing ngimbangi. Pemaneh nandingi gak ono blas wong kene buruk-buruk. Ganteng, gagah, sakti, ahli strategi. Saiki yo kari cerita. Terus presiden kedua Republik Indonesia sinten? Pak Soeharto. Webat. Iso dadi presiden nang 32 tahun. Ini kalau enggak orang kuat enggak mungkin. Ganteng Pak Harto, senyumnya menawan. Wake sing seneng karo esemane Pak Harto. Biyen terkenal to Soeharto mesem. 50.000. Ganteng gagah sugih nang medeni wong. Waktu itu siapa yang enggak takut sama Pak Soeharto? Masa iki ya karek dadi cerita. Malah akhir-akhir iki Pak Harto suwering nakokno kabare sampean. Ndok trek-trek iku akeh wonge mesem ambek dada. Piye kabare le? Isih penak zamanku to. Sono maneh presiden sing paling aneh nandi Bu? Ngono kok lek wong wedok jajan kotakan 3 mule. Padahal isine cuma jajan loro. Soale ning anak wong wedok ngono iku. Saenak-enake dipangan dhewe, saenak dipangan anake. Nek wong lanang ya sak wadah-wadahe kolu. Ngapunten. Ono maneh presiden paling aneh sak donya. Cerdas, alim, alamah, saking cerdasnya sampai sewering wong sak Indonesia itu gak faham karepe. Menteri-menteri ini sering gak mudeng. Sinten Gus Dur, Allahu yarham. Webet Gus Dur niku gak ada wasbah fikriyah, istilahnya lompatan pemikiran. Pikirannya Gus Dur mampu menjangkau 20 tahun ke depan. Nek wong kene mikir meneh gak tekan kok. Mulane Gus Dur pas dadi presiden yo nyeleneh. Urusan nopo gak ono sing angel musuh Gus Dur gitu aja kok repot. Gak ono masalah angel gak ono. Pas Gus Dur dadi presiden, istana negara yang koyo dalam kasepuan. Sopo iso mlebu? Wong sarungan iso mlebu nang istana. Gak sandal jepit yang iso mlebu nang istana. Makanya pernah kejadian ada orang mau menghadap presiden, dia bawa pedang. Ya, diperiksa sama pas pampres, menghadap presiden kok bawa pedang. Wong ngadep presiden gak bawa polpen nih lo gak oleh. Pokoknya diperiksa. Takut membahayakan, jangan-jangan ini polpen ini nanti alat rekam atau senjata macam-macam. Diperiksa, zaman gak ngerti, gak tahu merono sampean. Gak polpen nih lo gak oleh. Harus diletakkan semua barang-barang bawaan. Lagi gak bawa pedang. Dijaluk karo pas pampres, pasukan pengamanan presiden, gak oleh sampai uangnya. Geger. Gus Dur krungu, akhirnya metu. Ada apa ini kok ribut-ribut? Pas pampresnya laporan. Ini bapak presiden, ada orang mau menghadap, dia bawa pedang. Pedangnya diminta gak boleh. Kata Gus Dur, biarkan saja. Dikon ngejar no. Nah pas pampresnya bingung. Lah bapak presiden apa gak takut? Kenapa takut orang saya gak ngeliat kok? Mas pokoknya unik pokoknya. Pas gempa Jogja yang luar biasa kan ditanya sama wartawan, dikepung wartawan, dirubung wartawan. Nah Gus Dur itu kalau ingin wartawan pergi itu gak kasar caranya, gak menyinggung, nganggo taktik gimana supaya wartawan itu menyingkir. Ngono ditakoni Gus, ini Jogja diguncang gempa dahsyat kayak gini, kenapa? Oh, saya tahu sebabnya. Kenapa Gus? Lah wong Nyiroro Kidul kok dipaksa suruh pakai jilbab. Ya mobing. Wartawane bingung terus nyingkring ngono. Wis wong iki gak kena ditakoni wong. Webet Gus Dur walaupun sudah wafat tapi hakikatnya masih hidup, karena memang orang baik itu hayyun ba'da mautih, masih tetap hidup setelah kematiannya. Itu orang baik, hayyun ba'da mautih, masih tetap hidup setelah kematiannya. Lah nek wong elek, mautun fi hayatih, sudah mati ketika masih hidup. Kaya ngene-ngene iki ketoke isih urip tapi asline wis. Lah nek wong hebat-hebat Gus Dur Allahu yarham, walaupun kelihatannya udah wafat tapi hakikatnya masih hidup. Bukti nih ngundang wong bendino sing teko sak mono akeh. Sing ziarah no pesareane Gus Dur itu tiap hari 200 bis, 250 bis. Lah sampean menenek mati kira-kira sing marana kuburanmu ana pirang gledekan. Gus Dur hebat saiki ya karek dadi cerita. Hoi. Hoi. Nabi niku kata 144.000 jumlahe. Seduwaya saiki ya karek dadi cerita. Biyen ana mubalig hebat. Dai kondang dijuluki dai sejuta umat. Almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Saiki ya karek dadi cerita. Anwar Zahid iki kon guyumu kok kaya ngongkon cepet ngono. Aja sik tanggungane sik akeh. Lho Quran sakmono kandele iku Bapak Ibu. Isine sing akeh ya cerita. 2/3 isi Al-Qur'an itu sejarah. Ngoten. Nah, zaman ku sing lewis ninggalno donya iki dikongkon setoran cerita sing umume karo para kiai diterangno buku catatan amal. Yo cek enak buku ngono ae. Sampeyan aja mbayangno kaya buku-buku saiki ngono iku. Mbah gak paham cak ngomong ini ya. Susah ngomongi wong gak pati cerdas ya. Modele kudu ditoperangno sampai jlentreh ngono modele. Nek langsung tek tek tek guyune telat kok modele. Nih. Ayo usaha sing disetorno meneh iku cerita apik, aja sampai cerita elek. Lah saiki nang donya iki wayahe gawe cerita sing apik. meneh sing disetorno cerita api dahne pantes eh wong iku nek api kan pantes diceritakno. Lah nek wong elek gak pantes diceritakno. Bu. Diterusno napa mboten? Saiki nang donya dadi apa ae gak masalah, sing penting ceritane apik. Dadi petani gak masalah, sing penting ceritane sing banter. Dadi pedagang gak apa-apa, sing penting ceritane apik. Dadi PNS gak apa-apa, sing penting ceritane dadi apa ae wis gak masalah, sing penting ceritane dadi wong sugih gak apa-apa, sing penting ceritane dadi wong melarat. Melarat ya wis kaya melarat ijen wong koncone ya akeh. Gak apa-apa melarat, sing penting ceritane apik. Nang pantes diceritakno. Nak, nak, mbahmu biyen niku masyaallah wonge apik. Ahli berjuang. Yang berjuang agama ndok daerah kene ya termasuk mbahmu. Nek saiki sing digawe masjid iki tanah wakofane mbahmu. Nek bengi salat tahajud istiqomah. Mari tahajud ngono ku gak turu wiridan ngenteni subuh. Kelas manjing subuh nang masjid jamaah. Limang waktu salate jamaah terus mbahmu. Udan-udan yo ya tetep nang masjid. Gawe payung, loro dipengin nang masjid gak kenek kok. Saking sregepe salat jamaah. Lah nek ambek tangga-tangga yo wapi wong sak desa seneng kabeh nang mbahmu. Pantes diceritakno. Tapi yo ana wong iku saking eleke gak pantes diceritakno. Wis nak, wis aja adek nyeritakno bapakmu. Garai dosa. Aku lek krungu ceritane bapakmu langsung mencret ana. Ya Allah. Ya apa wong-wong iki arep. Sak dunung aku. Ya. Lah terus cek api nyonto sapa? Nyonto sing apike temenan. Nyonto sing apike asli. Saman lek nyonto sing apike gak temenan, engko yo apikmu yo gak temenan. Saman lek nyonto sing apike gak asli, engko apikmu yo palsu. Ingat, ibadah apapun, amal apapun yang diterima di sisi Allah iku sing asli. Lek palsu gak diterima. Wong nang donya yo ngono kok. Ijazah sing payu, ijazah sing asli banter ana rek. Ijazah sing payu, ijazah duit sing payu, duit. Kiai sing payu yo kiai. Ngene gak asli konangan yo gak kira diundang meneh kok. Ngapunten, ngapunten. Ya walaupun kadang-kadang ono sing asli gak payu, malah payu sing palsu kaya untu barang ngono ku. Untu ku aneh. Sing asli lho malah gak payu. Mulane sampean aja atek koleksi untu asli. Gaya apa gak payu? Payuan sing palsu. Wong ono wong untune bogang ya, marang dokter gigi, njaluk ditempel. Karo dokternya diguyoni. Gelem ah tak pasangi untu asli. Kaget wonge. Pak dokter kok gak ada? Untuwe wong wingi ana tanggoku mati. Untune mrotoli lali gorong tak balekno. Lah kita pasang nang gonmu. Emoh. Lah sapa sing apike temenan, sing apike asli? Tiada lain, tiada bukan. Kecuali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi zaman lek pengen apik temenan, apike asli, nyuntun ning Kanjeng Nabi. Mangkane Gusti Allah dawuhe simpel, unduru ila Muhammad. Pandanglah Muhammad, contohlah Muhammad dalam seluruh aspek kehidupanmu. Mesti kon bener, mesti dadimu apik. Kadang-kadang aku yang bayangno Bapak Ibu. Kadang-kadang kula niku lho nek tepak meneng-meneng ngoten niku lho, kula niku kadang-kadang ya pas tafakur bayangno. Bayangno apik. Kadang-kadang kula lek tepak meneng-meneng bayang. Dah niyo yo. Awak ini kena menangi Kanjeng Nabi nela enak. Opo-opo sekali nyawang Kanjeng Nabi. Umpama lo hidup di zamannya Rasulullah. Umpama awak-awakan iki bayangan tok ae. Umpama aku iki nang urip nang zamane Kanjeng Nabi nela enak. Wis opo ae kari nyonto Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ya opo nyonto nyawang Kanjeng Nabi ngono. Tapi kadang-kadang ya tak bantah dhewe. Iya nek aku iso ngono kaya para sahabat nyontok Kanjeng Nabi. Lah nek aku kaya Abu Jahal. Kadang yo tak bantah-bantah dhewe. Buktekno ya. Kanjeng Nabi niku pas kepanggih kalih malaikat Jibril. Takon nang malaikat Jibril, pas mbahas Sayyidina Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu. Malaikat Jibril dalem Kanjeng Nabi. Umar niku tiyange sae nggih. Oh nggih Kanjeng Nabi. Umar niku wapi. Andaikan seluruh pohon di dunia ini jadi pena, air di dunia ini semua menjadi tinta, kemudian dipakai untuk menulis kebaikan Umar ibn al-Khattab, tinta habis, pena habis, kebaikan Umar ibn al-Khattab masih tersisa banyak. Malaikat Jibril gambarno apike Sayyidina Umar ini ngono, umpomo wit-witan sak donyoi dadi polpen, banyu sak donyoi dadi mangsi, terus digawe nulis keapiane Sayyidina Umar, entek keapiane Sayyidina Umar tasik kathah saking apike. Lah nek Abu Bakar yo napa kan anu malaikat Jibril. Oh, Abu Bakar luwih hebat meleh. Umar itu adalah bagian dari kebaikan Abu Bakar. Sing wau didhawuhno kalih Habibe, sapa wonge nginfakno sak dirham ae digawe hormat peringatan maulid ngeten iki mlebu swarga. Ora ngoten to nggih? Iku dawuhe Sayyidina Abu Bakar. Lah ketika ditanya bagaimana Abu Bakar, jawab malaikat Jibril, Umar yang sudah begitu baik itu hanya bagian dari kebaikannya Abu Bakar saking apike. Ngono kok ana kelompok sing gak gelem nrimo Abu Bakar, gak gelem nrimo Umar. Lapik mulu sak piro, blok blok. Ya seksane tinggalen sak niki lho. Terus gak gelem nrimo Wali Songo, jare Wali Songo ku fiktif. Lah ana to wong koplak sing ngomong ngono iku. Jare Wali Songo itu fiktif, padahal Wali Songo itu minas sada, dzurriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mensyiarkan Islam di Nusantara khususnya tanah Jawa. Lha dianggap fiktif jarene gak ana. Jare cerita fiktif tunggale Doraemon bareng ngono. Anjaluk ditapuki cangkeme itu wong ngono iku. Itu sekali lagi tujuannya apa? Untuk memecah belah umat Islam. Waspada sampean. Embuh. Akhirnya kok terus sampean di dumeneh, ojo nrimo ulama, ojo nrimo habaib, ngono ben pecah umat Islam. Nek pecah umat Islam, Indonesia mudah dihancurkan. Lho ngono iku misine, mulane maulid dibid'ah-bid'ahno ngene-ngene-ngene-ngene, wis aja antek digadeg, wis aja antek digagas, aja antek direken, nggih? Nggih? Lho, lek Sayyidina Umar apike ngono, Sayyidina Abu Bakar apike ngono, lebih-lebih Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sempurna kebaikannya. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Sedaya nabi niku nggih sae. Kabeh nabi niku apik. Apik-apike menungso nabi. Tapi sik mboten kados Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi liyane niku modele ngene. Sampeyan rungokno. Lek ana wong nakal dituturi. Nabi-nabi liyane lho. Lek duwe umat kok nakal, dituturi, dinasehati. Tuturi dinasihati gak kenek, sik pancet nakal didongakno mati. Yo. Nabi Nuh lah ngono. Umate nakal, dituturi, aja nakal. Ayo iman nang Gusti Allah, ayo ibadah nang Gusti Allah. Lah kok ndablek to? Malah nentang. Malah nentang. Loh, jari awakmu di pangeran. Jajal sih, pangeranmu kan ngetok, tak jahe gelut. Nabi Nuh gak serantan misal. Langsung Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyara innaka intadarhum lam yalidu illa fajirong kafara. Ya Allah, jangan kau tinggalkan satu pun di muka bumi ini manusia yang menentangmu dan mengingkarimu. Karena ketika engkau tinggalkan di muka bumi ini manusia yang menentangmu, mereka nanti akan melahirkan keturunan-keturunan yang juga akan menentangmu. Binasakan mereka semua ya Allah. Saya ngajokno proposal Nabi, ya langsung di ACC ambek Gusti Allah. Banjir donya kelem. Wong sing kafir-kafir, sing nentang-nentang niku resik mati kabeh. Sing selamat karek sing iman gelem nunut praune Nabi Nuh. Dadi mbiyen wis tau ana pemutihan. Wis tau ngono iku resik kabeh. Sing apik-apik tok sing urip. Coba saiki ana maneh, wong sakmene kae entek. Sing dhuwur panggung iki pari sing isih ya sing nduk ngarep. Mburi iki ya ludes kok. Gandolan nek iso kon. Ini maksudnya gandolan niku ittiba, ora mek sekedar gandolan. Anggitmu sampean nek wis ngiringi selawatane Habib terus mesti otomatis iso gandol terus. Ya nontok kon kelakuanmu iso nyentuh kelakuane Habib ta enggak? Amaliahmu iso nyentuh amaliahe Habib ta enggak? Anggitmu cuma gandolan sarunge, gandolan sorbane. Encik enak yang dimaksud gandulan ini rame sekedar gandul, gondal, gandul, gondal, gandul itiba ini kalau jenenge gandulan ini berusaha semampumu untuk mencontoh, meniru, meneladani gandul iya gandul, maksudnya gandul ini nunggu gandulnya nyontoh, manut, ini jenenge gandul enak-enak Habib Rono melak gerutup ngetutno tangane mbok sosori ngono kuwi. Ora ana apa-apane ngono. Nanti kemeng kabeh tangane Habib. Tapi amaliahmu ora nyonto. Ya nol putul ku jenenge. Mulane anggitmu lek wis ngiringi ngene iki terus kowe bangga katut. Engko sik. Sono kono diseleksi. Sing bersih tenanan katut. Lah sing ora bersih ya ora iso. Nang akhirat iki padha karo sama nang bandara ngono. Enggak tahu nang bandara ketara. Lewat ekstrem ngono iku, lek sampe sampean gawa logam, mesti muni titit. Mas yo mbok selempitno nang selempitan sing paling nyelempit. Sing mbok selempitno nang selempitan sing paling nyelempit, tetep konangan. Mesti muni menenang akhirat yang ngono. Sama nek duwe simpenan elek nang atimu, mbok sembunyikan dimanapun, mbok singit nonang dia. Anggitmu malaikat iki goblok-goblok ngono. Diperiksa mesti konangan. Akhirnya gak konangan. Nah, wis jam rolas. Ya wis. Sampai jam 4 kuat? Saestu? Yakin? Sampai nangkene sampai jam 4 aku mulai dhisik. Gendeng kabeh wong iki suwe-suwe. Ya apa akhlake Kanjeng Nabi diantarane Kanjeng Nabi ku Masya Allah merangkul semua golongan, merangkul semua lapisan, dan ini diterapkan di Indonesia. Hui, Kanjeng Nabi membentuk komunitas masyarakat iku gak cuma sing Islam tok sing dijak. Hui sing Nasrani yo dijak gabung, Yahudi yo dirangkul, Majusi yo dirangkul, hidup berdampingan dalam keberagaman. Kanjeng Nabi gak ada tonggo, kafir diapii, loro disambangi. Kanjeng Nabi ngono. Wong saiki lho, masyaallah. Mbah-mbah lho Kanjeng Nabi ini gak ada tonggo Majusi, gak ada tonggo Yahudi, gak ada tonggo Nasrani, kuwabeh diapii sampai Kanjeng Nabi. penuh kelembutan. Mulane azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu Rasulullah. Pemane ambek wong melarat-melarat, Kanjeng Nabi niku api lebih dekat dengan orang-orang miskin daripada orang-orang fakir. Semua dirangkul membentuk komunitas masyarakat. Dadi ning Indonesia wis diterapno iku persis oleh para perintis negeri ini. Indonesia bukan negara agama, tapi negara republik. Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan negara Islam, bukan negara Kristen, bukan negara Katolik, bukan negara Protestan, bukan negara Hindu, bukan negara Buddha, bukan negara Konghucu, tapi negara Republik, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang penduduknya ada yang beragama Islam, ada yang beragama Nasrani, ada yang beragama Hindu, ada beragama Buddha, ada beragama Konghucu, jadi satu, tapi tetap berketuhanan yang maha. Paham? Niki mulai ono upaya apa dipecah belah. Indonesia ini bukan negara Jawa, bukan negara Madura, bukan negara Kalimantan, bukan negara Sumatera, bukan negara Papua, tapi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang penduduknya macam-macam suku. Hoi. Mbah rumah sana ngadek ngene iki gak kesel ngono. Iya kene enak lungguh empuk ana kasure. Aku ya kuat beb lek ngono acarane. Ngkari ngenak ngene ambek entul. Ngene ngadek terus koyo ngene. Kayak kursi, ya gak pantas ya ana kiai-kiai ana habae aku lungguh metingkring ngono. Aturane ya ngadek. Nggone kitab Ta'limul Muta'allim ana kiai alim pas wayahe mulang santri-santrine. Nah terus ana putrane kiyaine niku lho dolenan keran di njaba. Mulang lho langsung weruh putrane kiyaine dolenan nang njaba. Ngadeg hormat putrane kiyaine. Mun saiki ngono ta. Tata krama iki mulai ilang saiki. Ih, ngeri. Lho ngono lek mahalul qiyam selawat Nabi mahalul qiyam dilolokno bid'ah. Jenengan niku ya Nabi salam alaika nganggo khitab dhamire ka, wahai Nabi Muhammad salam sejahtera untukmu berarti hadir di depanmu, hadir di majelis ini. Kalau enggak hadir namanya untuknya. Paham? Bukan salamun alaihi tapi salamun alaika. Alaika ini berarti ada di hadapan. Salam untukmu, bukan untuknya. Gak paham ya wes. Yang penting disampaikan karo Habib jenengan nek tepak sholawat mahalul qiyam Rasulullah hadir sama ngerti no nangis sampean. Ngono kok gak gelem ngadeg lho. Kadang ono bupati teko langsung gerutuk-gerutuk ngadeg sampe ngene. Oleh apa kon teko bupati? Nek saiki lek menghormat Kanjeng Nabi dikongkon ngadeg kok gak gelem malah dilokno sing bid'ah sing macem-macem sing opo. Mun saiki cek gampang-gampange bid'ah no musyrik-musyrikno. Hormat bendera merah putih jerene musyrik. Mosok ngene tok kok musyrik. Ya Allah, kongslet uteke wis ana. Nek nyembah gendera musyrik iya. Ngene kok musyrik. Ya Allah, mbah serang ngurusi wong ngono-ngono iku. Ngarai mumet malah. Wis ayo ajaran Ahlussunnah wal Jamaah dihormati, dilestarikan, dipertahankan sampai titik darah penghabisan. Siap? Yes. Negara Kesatuan Republik Indonesia dipertahankan keutuhannya. Siap? Indonesia ini rumah kita. Siapa yang menjaga kalau enggak kita sendiri? Siapa yang merawat keindahannya kalau enggak kita sendiri? Hoi. Lha nek wong jaba misale kok arep obah-obah arep ngerusak sik ana lumrahe yo. Mosok wong sing duwe omah dhewe sing arep ngerusak. Ini kan lucu lho. Omahe dhewe kok dirusak dhewe iki lho piye to, Bro? Wong waras tak gak ngono. Indonesia ini rumah kita, masa rumah sendiri mau dirusak? Kalau punya dasar Pancasila sudah dijunjung tinggi, ya harus kita pertahankan, kita rawat. Padha karo sampean misalnya Bapak Ibu ya, duwe foto terindah, foto kenang-kenangan pas waktu dadi manten, sampean centelno, dipigora apik, marana wong mlebu nyak-nyak-nyak-nyak, foto dicokok, dibanting ning ngarepmu, prok ana tenan tak bantingno sing liwat iki yo. Durung donga mulih kok niku. Gak oleh barokah sampean ngono iku jenenge. Ditenono tekan omah diberki gendruwo sampean. Mangkane lek kepengin selamat lungguh kono sik ngenteni dongane Habib. Ayo kon, lho lungguh manes itu Iya terusno. Ngene iki aku ya apa ya sono sing kepengin mulai terus liyane njaluk terus kan bingung to. Ngono lho. Ya wis tambahi titik ae. Saman misalnya foto mantenan sing foto merupakan kenangan terindah paling berharga di pigora apik delek ndak gone tembok terus ana wong mbo omahmu nyak-nyak-nyak-nyak mara foto dicukuk dibuanteng prok ning ngarepmu bagaimana perasaanmu? Mesti ngamuk kowe. Nah saiki lho kita punya Pancasila disepakati oleh seluruh komponen bangsa. Itu para ulama, para kiai, perintis bangsa ini yang merumuskan. Lho kok ana sing ngarep ganti, dirusak, piye perasaanmu? Ngono lho, Bro. Wis ta sing rukun ngono. Aja gampang dipecah belah. Intine kuwi pesenku. Muga-muga ana manfaate. Nyuwun ngapunten. Moh wis. Sak jam setengah lebih kok ngajak terus ae. Atau kurang yang ngundang maneh kapan-kapan. Ngapunten kula ngomongi ngotot ngene iki ya soalnya ya sampean sik gak ngantuk. Ngaji nek wis sesit. Moh kok titik engkas ket mau titik engkas ngaji sesi akhir yang ini ki. Afwan Habib ngene iki lek gak tajak humoris buyar ket mau. Ngapunten umpama gak dikai dikemas model kaya ngene iki wis buyar ket mau. Iku momo sing ceramah ora Anwar Zahid paling mbok cek separo mbok gak wonge. Nyuwun pangapunten di sana sini tentu banyak kekhilafan, banyak kesalahan. Saya Anwar Zahid yang